badidan, batang selasih condong uratnya, lapar perut dapat ku tahan, hati kau obatnya. Suasue ke morning, suasue ke morning, suasue ke morning, istimewa raja. Anaklah perut di atas ajang, di tepi payah pokok selasih, jalanlah buruk air belanga pecah, itulah tanda nasi dah habis. Suasue ke morning, suasue ke morning, suasue ke morning, istimewa raja. Ular lidi asyik ketawa melihat kambing mencuci kaki. Siapa kata Doremi tak lapar? Coba jemput makan kenduri. Hai, suasue ke